sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu yang lagi buat kesir. Sampai kini ku simpan bunga pemberian. Indonesia, SNCPJ, kita goyang lagi ya. Dan buruk.